وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita sudah selesai membawakan dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di kitab Tauhid, bab ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab bahwasanya atau dalil-dalil yang datang yang menunjukkan bahwa sebab kufurnya, itu sebab kufur pertama kalinya Bani Adam, dan mereka meninggalkan agama mereka adalah karena berlebih-lebihan pada orang-orang saleh. Di sini al-muallif rahimahullah taala menyebutkan yang pertama, ayat di dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Kemudian setelahnya beliau membawakan asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam kitab Sahih Bukhari tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, kemudian membawakan kalamnya Ibnu Al-Qayyim yang juga berkaitan dengan tafsir surat ini. Setelahnya beliau menyebutkan tiga hadis hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ini hadisnya Ibnu Abbas. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya. Dan yang terakhir hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang al-mutanatti', yaitu yang berlebih-lebihan dalam perkara agama. Ya, kita sudah jelaskan semua dalil-dalil tersebut yang kesemuanya menunjukkan bahayanya ketika seorang itu wulu di dalam perkara agama. Ya, dan wulu atau berlebih-lebihan ini pada dua sisi. Berlebih-lebihan di dalam memuji, berlebih-lebihan di dalam bersikap yang melampaui batas, atau sebaliknya, berlebih-lebihan dalam mencela, berlebih-lebihan dalam merendahkan. Semuanya termasuk pada perkara al-ghulu, ya, yang tercela. Ya, hanya saja di dalam bab ini yang lebih ditekankan adalah yang pertama, sikap ghulu yang berlebih-lebihan, ya, sehingga melampaui batas dalam hal mencintai, dalam hal menyikapi, dalam hal memuji. Ya. Dan itu yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Ketika seseorang itu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, sehingga memberikan untuk mereka apa yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, kita masuk kepada al-masail dari bab ini. Ada 20 masail. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Pada bab ini terdapat permasalahan-permasalahan. Yang pertama, al-ula anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul islami wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajab. Bahwasanya siapa yang memahami bab ini dan dua bab yang setelahnya, ya, bab ini dan dua bab yang setelahnya, bab ini adalah bab sebab terjadinya kesyirikan dan kekufuran di muka bumi pertama kalinya adalah karena al-ghulu fi salihin. Bab berikutnya, babu maja'a minat taglib fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah. Bab tentang at-taghlib, larangan keras terhadap atau celaan keras terhadap siapa yang beribadah kepada Allah di kuburan, ya, di sisi kuburan orang soleh. Perhatikan ini ya, bab yang berikutnya akan kita pelajari. Dia tidak beribadah kepada orang saleh tersebut. Dia beribadah kepada Allah, tapi di kuburan orang, di sisi kuburan orang yang saleh. Maka di situ terdapat celaan keras dan larangan yang sangat keras. Fa kaifa idza abadah? Bagaimana lagi kalau dia beribadah kepada orang yang saleh tersebut? Ya. Ini kan sangat berkaitan dengan bab sebelumnya. Kenapa dia beribadah di kuburan orang soleh? Karena tadi gulunya dia terhadap orang soleh tersebut. Kenapa dia tidak beribadah di masjid saja? Ya, Memang ada apa dengan kuburan orang soleh? Bab yang berikutnya, karena beliau menyebutkan dua bab setelahnya. Bab maja'a anal guluwa fi kuburi salihin yasiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ya. Bab bahwasa tentang dalil-dalil yang datang bahwasanya yang berkaitan dengan bahwasanya gulu bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan tersebut berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah. Baik. Ini tiga bab. Yang satu sudah kita pelajari, yang dua akan kita pelajari. Apa kata beliau setelah itu? Tabayyana lahu ghurbatul Islam. Maka akan jelas bagi dia bagaimana asingnya Islam. Ya, maksudnya asingnya Islam ini yaitu asingnya Islam di tengah Islam itu sendiri, tengah kaum muslimin itu sendiri. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Dia akan melihat bagaimana kudratullah, kekuasaan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati-hati itu begitu menakjubkannya, begitu mengherankannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, wa hadha haqq. Fa innal Islam al-mabniya 'ala tauhid, fa innal Islam al-mabniya 'ala tauhid al-khalis gharib. Karena sungguhnya Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni itu adalah sesuatu yang asing. Ya. Sesuatu yang asing. Fakathirun minal buldan al-islamiyah tajidu fiha al-ghuluwa fi salihina fi kuburihim. Kebanyakan dari negeri-negeri Islam, engkau dapatkan di negeri-negeri tersebut sikap berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang-orang saleh ini. Ya. Fala tajidu baladan musliman illa wa fihi ghuluwun fi kuburi salihin. Ya. Tidak engkau dapatkan satu negeri muslim pun kecuali di negeri tersebut terdapat sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang yang saleh. Ya. Wa qad yakunu laisa qabri rajulin saleh. Qad yakunu wahman. Terkadang di situ bukan, ternyata di situ tidak terdapat orang yang soleh yang dikuburkan dalam di kuburan tersebut. Ya, hanya sekedar waham aja. Ya, hanya sekedar persangkaan. Ya, atau klaim. Ya, atau orang mencari kesempatan. Karena apa? Karena tahu kualitas, ya, kaum muslimin, sehingga dibuat seperti itu, dibuat seolah-olah di situ ada kuburan orang soleh, entah siapa namanya, ya. Kemudian dia mengambil keuntungan di situ, ya, kotak sumbangan, kotak nazar, ya, orang bayar nazar kan bayar di situ, segala macam. Padahal enggak ada apa-apa di situ. Ya. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah. Mislu qabril Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Seperti kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma terbunuh atau dibunuh pada tragedi yang kita kenal dengan tragedi Karbala. Ya. Ketika mereka yang mengklaim pendukung Husain, ya, di sini kita bisa lihat dustanya orang-orang Syiah. Ya, mereka mengklaim cinta terhadap Husain, kemudian ya, membujuk Husain untuk datang pada mereka, mereka akan menolong Husain. Ketika Husain datang bersama keluarganya, dikepung oleh pasukan, ya, pasukannya, bukan pasukannya Yazid, tapi pasukan dari gubernur yang ada di situ. Baik, nggak ada satupun dari pendukung Husain yang mengklaim pendukung Husain untuk menolongnya. Mereka biarkan Husain terbunuh, kemudian mengklaim yang membunuh Husain adalah Ahlu Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Husain terbunuh di Karbala radhiyallahu taala anhu. Di mana kuburnya? Pertanyaannya gitu. Ya, Karbala itu adalah negeri Irak. Ya. Di mana kuburnya? Di mana-mana. Ya. Fa ahlul Iraq yaqulun huwa indana. Orang-orang Irak mengatakan kuburnya ada di kami. Wa ahlu Syam yaqulun indana. Orang-orang Syam mengatakan dia ada di kami kuburannya. Wa ahlu Misra yaquluna indana. Orang-orang Mesir mengatakan Husain dikubur di kami. Ya, wa ba'duhum yaqul huwa fil maghrib. Sebagian mengatakan bahwasanya dia ada di negeri Maghrib. Maghrib itu Maroko. Nah, ini benar yang mana? Ya. Yang benar yang mana? Bisa salah satunya benar, bisa enggak benar. Enggak ada yang benar sama sekali. Klaim saja. Yang pasti, ya, sebagiannya pasti dusta. Ya kan? Ya. Atau Husain bin Ali, tapi enggak tahu itu orang mana. Kan banyak orang nama Husain bin Ali. Ya. Diklaim, ya, kemudian dijadikan pusat ibadah, gulu orang terhadap yang mereka klaim di situ sebagai Husain, padahal belum tentu ada orangnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau lebih parah lagi, yang mereka gulu terhadapnya itu ternyata bukan orang soleh sama sekali. Ya, orang yang melakukan pesugihan, tahu ya pesugihan ya? Hah? Ada yang nggak tahu pesugihan? Di Gunung Kawi misalnya, di situ siapa? Hah? Yang terkubur di situ, ada yang tahu? Yang anda tahu itu orang kafir, ya. Kalau ada info kasih tahu anda, betul apa enggak? Coba dicek nanti. ya, pesugihan di sana. Ya, pesugihan di Kumukus sana itu. Bukan hanya syirik plus maksiat. Orang pesugihan harus berzina di sana, nasallah. Nasallah ya. Dan yang dipermasalahkan bukan pesugihannya. Yang dipermasalahkan adalah zinanya. Betul bahwasanya zina adalah dosa besar. Tetapi asyirk akbar minaz zina. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tingkat pemahaman orang terhadap apa itu kesyirikan masih rendah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, yang lagi heboh kemarin. Ya. Kita bicara bukan hanya sekedar kubur, tapi kesyirikan secara umum. Ya, sedekah bumi, sedekah laut dan lain sebagainya. Yang paling tidak orang mulai ngeh. Oh, ternyata perkara-perkara ini adalah kesyirikan, nasallahu afiyah. Baik. Tapi kita dapatkan hampir di setiap daerah. Di negeri kita ada masih seperti ini. Iya enggak? Ngasih sesajen ke pohon keramat, ngasih sesajen ke batu keramat. Ini ketika kita paham ini, barulah kita paham ghurbatul Islam, bagaimana asingnya Islam di tengah masyarakat Islam itu sendiri. Yaitu Islam yang mabni, yang dibangun di atas tauhid yang murni. Ya, tidak tercampur ya tahayul, bid'ah dan khurafat. Kalau orang dulu nyebutnya TBC. Ya. Ini. Dan ini banyak, bukan hanya di Indonesia saja. Hampir di seluruh negeri Islam. Kecuali sebagian saja seperti Arab Saudi. Arab Saudi mungkin, wallah ta'ala alam, mungkin masih seperti di Najran. Ya, Najran itu daerah perbatasan dengan Yaman. Dan di situ juga banyak Syiah. Mungkin masih ada praktek-praktek kayak gini. Tapi sedikit. Ya, dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya, nasallahu alafiyah. Ya. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai dalam keadaan asing. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam dalam keadaan asing, sedikit yang menerima. Ya, mulai berkembang banyak yang masuk Islam. Ya, mulai terjadi pembebasan negeri. Sampai suatu saat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu akan kembali asing sebagaimana mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang masih dalam keadaan asing tersebut. Ya. Baik. Wara'a min kudratillahi wa taklibihi lil qulubi al-ajab. Dia akan melihat bagaimana kekuasaan Allah membalikkan hati-hati ini. Suatu yang perkara yang sangat menakjubkan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau memiliki risalah yang berjudul Al-Usulus Sittah, ya, enam pokok. Sepertinya sudah dipelajari di Mafatihul Ilm. Enam perkara yang beliau sebutkan di sini dalam risalah beliau ini adalah menjelaskan hal-hal yang sangat gamblang, sangat jelas sangat banyak dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang yang sekedar bisa membaca dan memahami Al-Quran saja dia paham ya, ayat tersebut. Tapi dengan berlalunya zaman, ya, banyak orang yang salah paham dengan ayat-ayat tersebut, tidak memahami maknanya. Bahkan orang yang mengklaim bahwasanya dia adalah ahlul ilm, seorang yang berilmu, tidak paham ayat. Ya. Dan diantaranya adalah perkara kesyirikan ini. Jelas, gamblang di dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tetapi sekarang menjadi kebalik. Ya. Ketika seorang menyerukan ini adalah bentuk dari kesyirikan kepada Allah, maka dikatakan orang yang menyerukan tersebut adalah orang-orang yang tidak cinta terhadap orang-orang saleh. Ya. Ini yang terjadi. Sallallahu alaihi wasallam. Asaniyah, ma'rifatu awwali syirkin hadatsa fil ard kana bi syubhati salihin. Mengetahui awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, ya, adalah dengan sebab syubhatnya orang-orang saleh. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wajhu dzalika anna hadhihi al-asnam allati abadaha qaum nuuhin kana aqwaman salihin. Bahwasanya orang berhala-berhala ini, patung-patung yang diibadahi oleh kaumnya Nuh, mereka adalah orang-orang yang dahulunya adalah orang-orang saleh, yaitu di masa hidupnya. Fahadatsal ghuluwu fihim, terjadilah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap mereka. Thumma abadu min dunillah au thumma ubidu min dunillah, kemudian orang-orang saleh ini akhirnya diibadahi selain daripada Allah. Fafihi al-hadaru minal ghuluwi fis salihin. Ya. Maka di sini terdapat peringatan untuk tidak berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ya. Qala ats-tsalitsah, ma'rifatu awwali syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dhalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Yang ketiga, mengetahui awwali syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya, hal pertama kali yang agamanya para anbiya itu berubah dengannya, dan apa yang menjadi sebabnya, ya, disertai pengetahuan bahwasanya Allah mengutus para al-anbiya tersebut. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, awwalu syai'in ghayyira bihi dinul anbiya huwa syirku. Pertama kali, hal pertama kali yang agamanya para anbiya, para nabi ini berubah adalah dengan kesyirikan. Berubah dengan kesyirikan. Terus apa sebab kesyirikan tersebut? Wasababuhu wal ghuluwu fis salihin. Sebabnya adalah berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ya, itu sebabnya. Ya. Wa qawluhu ma'a ma'rifati annallaha arsalahum. Ya, disertai pengetahuan bahwasanya Allah mengutus mereka, yaitu para anbiya. Allah Subhanahu wa taala firman, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu manusia itu umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, mubasysyirina wa mundzirin, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, kabar gembira bagi mereka yang mengikuti para nabi dan peringatan terhadap mereka yang tidak mau mengikuti mereka. Ai kanu ummatan wahidatan ala tauhid. Ya, mereka ini umat yang satu di atas tauhid. Ya, terjadi maksiat. Terjadi, tapi bukan kesyirikan. Ya, seperti apa? Seperti terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang anak Adam kepada saudaranya. Ya. Kalau kisah yang kita ma'ruf, yang kita ketahui, namanya Qabil dan Habil. Ya, walaupun ya, namanya secara sahih sanadnya bahwasanya namanya adalah demikian, tidak ada Israiliyat. Wallahu taala alam. Ya. Tapi disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Yang satu membunuh yang lain dengan sebab apa? Dengan sebab hasadnya dia. Terjadi pembunuhan. Tetapi bukan kesyirikan. Ya. Baik. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan mundirin, memberi peringatan. Ya. Karena itu ini juga yang menguatkan bahwasanya Nuh alaihi salam adalah awwalu rasulin bu'itha ila ahlil ardh. Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ya, rasul bukan nabi. Karena nabi Adam adalah nabi. Ya. Tetapi ketika zaman Adam tidak ada terjadi kesyirikan. Ya. Disebutkan 10 generasi setelahnya. Ya. Baru terjadi kesyirikan. Sebabnya apa? Al-ghuluwu fis salihin. Terjadi sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Ya. Ini hati-hati. Ya, sikap berlebihan ini bisa sampai pada kesyirikan, bisa sampai paling rendahnya ta'assub. Ya, seorang fanatik terhadap tokoh tertentu, ini juga bahaya. Ya, fanatik terhadap tokoh tertentu. Ar-rabi'atu qabulul bida'i ma'a kauni syara'i'i wal fitari tarudduha. Ya. Yang keempat, qabulul bida'. Diterimanya perkara-perkara bid'ah dalam keadaan syariat, dan fitrah manusia itu menolaknya. Ya. Ai anna nufusa taqbaluha la li annaha masyru'ah. Yaitu jiwa, jiwa-jiwa kita ini menerimanya bukan karena bid'ah itu perkara masyru'. Bahkan secara syariat, syariat menolaknya. Demikian juga fitrah salimah, fitrah yang masih selamat menolaknya. Kenapa diterima? Karena ada istihsan istilahnya. Apa itu istihsan? Menganggap baik. Ya. Menganggap baik. Dalam keadaan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Jelas. Ya. Man 'amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rad. Au laisa 'ala amrina fahuwa rad. Laisa alaihi amruna fahuwa rad. Seorang yang beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jelas. Ya. Hadisnya. Ya. Tapi ada istihsan ini tadi. Nganggap baik. Yang digunakan apa ketika menganggap baik ini? Bukan nas lagi. Akalnya, perasaannya. Akal dan perasaan. Oh, kan kita kan baca Al-Quran. Kan kita kan berdoa. Masa tidak boleh? Ya kan? Ya. Atau menolak dengan cara yang halus. Loh, ini kan bukan bid'ah dolalah, ini bid'ah hasanah. Ya. Ini yang paling umum untuk menolak perkara bid'ah. Pertanyaannya, kalau memang ada bid'ah hasanah, coba jelaskan bid'ah dolalah itu seperti apa. Kalau memang ada bid'ah hasanah, coba jelaskan bid'ah dolalah itu seperti apa. Ya, paham maksudnya? Karena setiap orang yang mulai atau mengamalkan perkara-perkara bid'ah ini, alasannya pasti itu adalah bid'ah hasanah. Ya, enggak ada lagi bid'ah dolalah nantinya. Itu halus aja dia nolak. Kan ini bukan bid'ah dolalah, ini bid'ah hasanah. Terus mana yang dolalah kalau semua kalian katakan itu adalah hasanah, hasanah, hasanah. Sementara dalil jelas mengatakan kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Ya. Kan ini baik. Kan ini ibadah. Ya. Kita berdoa pada Allah, masa enggak boleh? Nah, itu. Ya udah sekarang salat subuh aja 3 rakaat. Masa enggak boleh? Nah, kalau kita balik seperti itu. Kira-kira apa jawabannya? Enggak boleh lah. Kenapa enggak boleh? Kan nambah satu rakaat. Apa isinya? Takbir, tahlil, al-fatihah. Kenapa enggak boleh? Ya enggak ada tuntutannya ya. Sama. Ya. Dibolak-balikkan aja biar pusing dia. Ya. Kita itu tinggal ittiba. Belajar apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, kemudian amalkan, selesai. Gak usah repot-repot nyari yang baru. Ya, kenapa kok repot-repot nyari yang baru? Karena malas belajar yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu dia. Padahal kalau kita mau buka Al-Quran, mau buka sunnah Rasulullah, ya, banyak-banyak-banyak yang belum kita ketahui dan belum kita amalkan. Iya kan? Banyak. Doa menjelang tidur aja berapa yang kita amalkan? Ya, kalau itu masih diamalkan. Ya. Ya. Taib. Kita masih masalah yang keempat, ya, perkara ini ya harus diterangkan. Ini udah hati-hati loh ngomongnya ini, ya. Tapi al-haq yuqal, yang namanya hak harus dikatakan, ya. Yang namanya al-haq harus dikatakan. Kita sampaikan al-haq, ya. Kita sampaikan al-haq tanpa harus menyebut fulan, tanpa harus menyebut alat. Ini al-haq, ya. At-tauhid adalah seperti ini, syirik adalah seperti ini.